dipakihkan dalam agama adalah dimudahkan untuk bermajlis ilmu. Karena majlis ilmu itu sarana, wasilah untuk memahami agama. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memfahamkan, memfakihkan hambanya terhadap agamanya, di antara tandanya lah dimudahkan untuk bermajlis ilmu. Dan ketika seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fakihkan hambanya. Maka ketika kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu dan dimudahkan untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala serta dimudahkan untuk mengamalkannya, kita berharap mudah-mudahan ini alamatul khair, tanda kebaikan yang Allah berikan. Sebaliknya, wal'iyadu billah, kita banyak beristighfar dan berlindung pada Allah apabila seorang tidak dimudahkan untuk memahami agama, tidak difakihkan, dipahamkan tentang agamanya, masuk tidak diberi sarana kemudahan untuk bermajlis ilmu, khawatir tanda tidak dikehendaki kebaikan. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya khairiyah, kebaikan itu berkaitan erat dengan tafaqquh fid din, kebaikan itu berkaitan erat dengan memahami agama. Apabila suatu umat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami agamanya, tanda kebaikan bagi umat itu. Tapi sebaliknya, apabila satu umat sudah tidak dimudahkan memahami agama, tidak dimudahkan untuk bermajlis ilmu, bahkan mungkin meninggalkan majlis ilmu, khawatir tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara sebab munculnya penyimpangan, kesesatan, kebinasaan di saat sudah terangkatnya ilmu pada suatu umat, hilangnya ilmu pada suatu umat, ini menjadikan terjadinya kerusakan. Ikhwanafiddin, a'azani wa a'azakumullah, kita hidup di dunia sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Kita hidup di dunia ini sangat memerlukan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa bantuan Allah, tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ketika Allah memberi kemudahan kepada kita untuk kebaikan, jangan disia-siakan, jangan diabaikan, dikhawatirkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesulitan. Dan Allah lah yang berkuasa memberikan kemudahan dan kesulitan. Ikhwana fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-37. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma akhalallah wa tahlili ma haramallah wa qadit tahudum arbaba min dunillah. Bab yang menjelaskan tentang orang siapa menaati ulama alul ilmu dan umara, para penguasa, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau apa, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka itu sebagai arbab, sesembahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah berbicara tentang hadis dari sahabat Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Mu'alif mengatakan wa hasanahu, dan Tirmidzi menghasankan. Tapi sebagian ulama menjelaskan berdasarkan yang diteliti oleh para ulama, bagian ulama di dalam kitab jami'nya Tirmidzi, beliau tidak menghasankan hadis ini. Nah, wallah alam bisawab, atau mungkin ada cetakan yang lain yang mu'alif mendapatkan bahwasanya Tirmidzi menghasankan. Tapi ulama masalah hadis ini, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Dan beliau mengatakan bisa sebagai hujjah. Yaitu hadis kaitan ketika Adi bin Hatim mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Awalnya Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini mengatakan lasna inna lasna na'buduhum. Kata Adi, kami ini tidak beribadah kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, atau Rasulullah SAW, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan. Kata Adi, iya. Lalu Rasul mengatakan, dzalika ibadatuhum wa tilka ibadatuhum, dan itulah beribadah pada mereka. Dan juga telah kita sebutkan, atau kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Isai rahimahullah, di dalam hadis ini adanya dalil bahwasanya menaati ulama atau ahli ibadah di dalam maksiat kepada Allah termasuk beribadah kepada mereka. Dan ini termasuk syirik akbar. Karena menaati dalam maksiat kepada Allah, dikatakan ibadah mereka dan syirik akbar karena menyekutukan mereka itu dengan Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan atau dalam membuat syariat. Kita juga telah menjelaskan tentang masalah menaati ulama dan umara di dalam menyelisih agama Allah atau di dalam maksiat kepada Allah. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya mengikuti ulama atau umara, kata beliau, wa'lam anna ittiba'al ulama wal umara fi tahlili ma harramallah awil aks yang qasimu ila salasah aqsam. Ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama dan atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini terbagi tiga kelompok. Ini yang kemarin telah kita sebutkan. Ini penting kita paham. Memang secara umum menaati ulama ahlu ibadah, umara di dalam maksiat kepada Allah, ibadah kepada mereka. Tapi perlu dirinci. Perlu dirinci. Yang pertama, ini ngulangi kita. Ulangi lagi apa yang kemarin. Biar nyambung, insya Allah. Yang pertama, yaitu mengikuti mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dan ridho terhadap perkataan mereka. Ini yang pertama. Jadi ridho, dia tahu ulama itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia tahu dan dia ridho, dia ikut juga. Jadi mengharamkan yang diharamkan oleh ulama, walaupun Allah menghalalkannya. Menghalalkan yang dihalalkan oleh ulama, walaupun Allah mengharamkannya, dia ikuti dan dia ridho dengan itu. Dan dia mendahulukan perkataan ulama, bahkan membenci hukum Allah, pengharaman Allah atau menghalalkan Allah. Apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah dibenci oleh dia, maka ini kafir. Ini kafir. Ini penting dipahami. Karena sebagaimana kadang-kadang tidak bisa membedakan antara memuliakan ulama, menghormati ulama dengan mengikuti ulama. Ini kadang-kadang kurang bisa membedakan. Kalau menghormati ulama wajib. Kita diperintah untuk menghormati ulama ulul ilmu. Hormati. Ihtiram, memuliakan orang. Memuliakan penguasa. Wajib. Memuliakan orang saleh. Ahli ibadah, muliakan, hormati. Adapun masalah mengikuti itu tidak mutlak. Selagi mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini penting. Ketika ulama pendapat yang isi syariat Allah, kita enggak ikuti, tapi tetap menghormati. Ketika penguasa memerintah perintah yang isi syariat Allah, kita enggak ikuti, tapi tetap menghormati penguasa. Hormat. Jangan diceramai, dicaci maki, jangan. Kita enggak naati. Kita enggak ikuti karena milisi syariat Allah. Karena masih pada Allah, kita enggak ikuti, tapi tetap hormati dia penguasa. Ini penting. Karena sebagian umat itu enggak paham. Seolah kalau menghormati harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, tidak menghormati. Ini logika enggak benar ini. Jadi seorang anak menghormati orang tua, iya enggak? Hah? Iya. Tapi kamu mengikuti orang tua terus sampai maksiat? Nah, tapi tetap menghormati. Seorang murid pada guru menghormati enggak? Hah? Menghormati. Tapi apakah ikut terus sama gurunya? Sana sini ikut terus, pokoknya guru saya ikuti gitu? Enggak. Ikuti yang baik. Ikuti yang benar. Tapi tetap hormati sebagai guru. Ini penting. Karena kalau menghormati berarti harus mengikuti, mana dalilnya? Berbeda kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Karena kalam Allah dalil, kalam Rasul dalil, maka wajib mengikuti. Kalam Allah semuanya dalil, kalam Rasulullah SAW semuanya dalil, maka wajib kita ikuti. Perbuatan Rasulullah SAW semuanya dalil, kita ikuti. Kecuali yang memang khusus perbuatan beliau, serta kekhususan, kita ikuti. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah semua kalamnya dalil? Hah? Tidak. Tapi tetap kita menghormati lah ini sekarang. Kerancu dalam masalah ini. Kalau kamu memuliakan gurumu, ya harus kamu ikuti gurumu. Kalau kamu enggak ikuti gurumu, kamu tidak memuliakan gurumu. Sejak kapan? Ini penting. Ini penting. Jangan sampai seperti sufi ya. Seperti itu metodenya dalam beragama. Kalau kamu sudah mengikuti syekh thariqahnya, hormati itu. Kalau sudah hormati, ikuti itu. Sampai apapun diikuti. Sampai dipinjam, dibolehkan umpamanya. Diminta anaknya, putrinya, oh ya boleh, boleh. Itu penting ini dipahami, jangan sampai terjatuh kesyirikan menjadikan ulama itu sebagai arbab, menjadikan ubad ahli ibadah sebagai arbab. Masalah yang kedua, hati-hati. Paham ini ya? Paham? Perlu contoh enggak? Gak paham kok contoh. Contoh ya banyak. Biasanya kalau dikasih contoh nanti tersinggung orang. Karena contoh itu kenyataan. Nah, ini. Contoh umpamanya. Tertawa ini. Yang kedua, as-sani. Ini yang kedua. Ini ngulangi saja yang kemarin. Mengikuti mereka. Sekarang ini masalah ittiba dulu ya, bukan ihtiram lain. Ittiba. Mengikuti mereka. Ya. Dalam hal tadi, menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Tapi dia masih yakin yang Allah halalkan, Allah haramkan itu lebih baik daripada yang dihalalkan oleh ulama atau umara, lebih baik. Dan dia lebih ridho hukum Allah. Tapi dia mengikuti dan dia masih meyakini hukum Allah lebih baik, lebih maslahah daripada hukum buatan manusia, pendapat ulama atau umara atau ibadah. Hukum Allah lebih baik. Tapi dia mengikuti karena hawa. Hawa nafsu. Kepentingan. Atau karena ingin kerja. Maka yang kedua ini tidak sampai tingkatan kafir. Tapi fasik. Nah, saya contohkan sekarang. Ingin kerja, ya, perusahaan. Lalu di antara aturannya harus cukur jenggot. Sekarang, contoh aja ya, jangan tersinggung ya. Cukur jenggot. Cukur jenggot itu halal atau haram? Hah? Yang halal gimana? Oh. Nyukur kumis ya, pintar wassalamu barakallahu fik. Nah, Allah dan Rasulnya memerintah untuk membiarkan jenggot. Lalu ini harus cukur jenggot. Lalu karyawannya setuju. Kalian di situ setuju dengan aturan manajernya, setuju. Oh bagus ini, bagus ini. Dengan aturan itu setuju, senang. Masuk mana ini? Masuk yang mana? Hah? Masuk yang pertama. Ini hati-hati. Setuju dia senang. Oh bagus ini pemimpin saya. Jadi rapi semua karyawan. Enggak ada yang kotor umpamanya. Ini berarti masuk yang pertama. Karena dia ridho dengan tadi menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Dia ridho, dia senang, setuju dengan itu. Ini masuk yang pertama. Kalau ada orang sebenarnya dia masih percaya membiarkan jenggot itu sunnah, perintah Rasul itu lebih baik. Tapi kalau saya memelihara jenggot saya enggak diterima nanti. Ya sudahlah saya cukur saja. Tapi dalam hatinya dia masih tetap meridhoi hukum Allah, masih mencintai sunnah Rasul, masih menganggap sunnah Rasul lebih baik. Ini masuk yang mana ini? Yang kedua. Paham sudah ini? Paham ini? Nah. Ya, contohnya banyak. Itu hanya satu misal jenggot. Ya hijab, ya isbal, ya semacam-macam. Dan yang lainnya yang lebih banyak. Ya, contoh saja di situ. Ya ini. Yang kedua tidak sampai kafir tapi fasik. Sekarang yang ketiga. Yang kedua, yang sekarang yang ketiga sekarang. ayyutabi'ahum jahilan. Mengikuti mereka karena jahil, enggak tahu. Yadunnu anna dzalika hukmullah. Dia menyangka itu hukum Allah. Seperti tadi, orang Islam tapi jahil, enggak tahu masalah sunahnya jenggot, diperintah Rasul untuk membiarkan. Enggak tahu dia orang enggak pernah belajar agama, muslim tapi enggak tahu. Taunya hanya sholat, puasa, zakat, apa lagi? Hah? Haji, ya sudah, apa namanya orang awam, dia enggak tahu. Umpamanya kalau itu melisih syariat, nah, lalu dia ikuti. Ini berarti jahil ya. Jahil ini. Ini bagaimana yang semacam ini? Ini masuk yang jahil. Enggak tahu apa-apa. Wayang qasimu ila qismain. Ini terbagi dua. Kalau yang jahil ini terbagi dua. Ayyum kinahu ayya'rifal haqqa binafsihi. Yang pertama ini. Ini yang jahil jadi ya. Yang pertama, jahilnya dia memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran. Untuk mempelajari sunnah, mempelajari agama, mungkin dia. Karena di situ ada belajar sunnah, belajar agama, belajar tauhid. Wahwa mufrid au muqassir, akan tapi dia mengabaikan, menganggap sepele agama, enggak dipelajari. Fahuwa asim, maka ini berdosa. Dosa dia. Li anna Allah amara bi su'alil ala ilmi inda adamil ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk bertanya kepada alul ilmu ketika tidak mengetahui. Jadi yang enggak tahunya enggak mau bertanya, sedangkan dia memungkinkan untuk bertanya tapi tidak mau tanya, maka dosa dia. Paham? Tapi ini baru masalah jenggot, masalah besar umpamanya. Belum besar lagi maksudnya. Jenggot ya besar, maksudnya masalah kesirikan umpamanya. Semua karyawan setiap setahun sekali harus ziarah kubur wali umpamanya. Ini umpamanya. Umpamanya. Atau yang lainnya. Ini kalau kondisi dia enggak tahunya karena dia mengabaikan, enggak mau belajar, maka dia berdosa. Yang kedua, alla yakuna aliman wala yumkinuhu ta'allum wa yutibu wa yutabi'uhum taqlidan wa yadunnu anna hadha huwal haqq. Yang kedua ini, kondisi yang kedua, yang jahil yang kedua. Tidak ada orang berilmu di sisi dia dan tidak memungkinkan dia belajar. Lalu dia mengikuti mereka karena taklid dan menyangka itu benar. Husnudzon saja. Ya, masalah dia kan orang berilmu, masa salah namanya. Nah, ini sebagian orang awam, banyak yang seperti itu. Husnudzon. Ya masa dia orang salah, dia kiai, dia ustaz besar, masa salah. Nah, ini. Tapi dia juga enggak bisa belajar. Fa hadza la syai'a alaih. Maka tidak ada atasnya dosa. Li'annahu fa'ala ma'umra bihi wa kana ma'dzuran bidzalik. karena dia telah melakukan apa yang dia diperintah, yaitu mengerti adalah ilmu, dan dia diberi udur karena memang mampunya itu. Dia nggak bisa bertanya, nggak bisa belajar, hidupnya di pelosok, nggak ada majlis ilmu umpamanya. Adanya di situ ustadznya atau guru ngajinya taunya itu, ternyata salah yang diikuti, ini si sunnah, maka ini diberi udur. Alhamdulillah sekarang ini masya Allah dakwah sunnah sudah tersebar khusus di negara kita dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, awal-awal kita kenal dakwah sunnah manhaj salaf ini tahun 80-an, 85-an, masih jarang sekali orang kenal sunnah, jarang sekali orang nama jasa. Alhamdulillah sekarang ini orang mudah bisa bertanya, bisa bertanya dengan alat yang dimudahkan. Alhamdulillah, zaman dulu sulit sekali dapat informasi. Nanti kalau setahun sekali yang kuliah di jamiah pulang liburan, baru kita kumpul dapat berita ini. Tempo kalau sudah kumpul kita mau telpon ke ulama belum tentu nyambung. Zaman dulu berat, sulit. Biasanya kalau berita liburan pada kumpul, semuanya berbagai macam daerah kumpul dapat informasi ada apa. Ini tahun 90-an. Alhamdulillah sekarang dimudahkan, enggak ada alasan sekarang. Tentunya bagi kita-kita yang ditinggal tempat seperti ini, katakan, oh saya enggak tahu, enggak ada alasan. Ini adalah orang-orang yang memang enggak memungkinkan. Enggak memungkinkan untuk belajar, enggak mungkin untuk bertanya, enggak ada kemungkinan. Lalu akhirnya dia mengikuti ulama yang menisi syariat Allah. Pendapat yang menisi syariat Allah, ini diberi udur. Maka dari sini kita bisa ambil faedah. Orang yang mengikuti ulama ya, atau umara dalam maksiat kepada Allah, ada empat keadaan. Ya enggak? Ada apa kan? Keadaan pertama, kafir. Keadaan yang kedua, fasik. Keadaan yang ketiga, dia berdosa karena tidak mau belajar ilmu, mengabaikan. Keadaan yang keempat diberi udur. Yang keempat diberi udur. Ini maka tidak bisa dipukul rata. Ini hati-hati. Maka terhadap mereka yang mengikuti kesalahan ulama, ini penting, tidak bisa dipukul rata. Tidaknya dihukumi sama. Bahkan terhadap alul bid'ah sudah, yaitu yang melakukan bid'ah, itu dia bisa dihukumi sama. Ada yang mereka orang awam, gak tahu apa-apa, gak bisa juga belajar, tidak sama dengan para penyerutnya. Tidak sama. Jangan dihukumi sama, jangan dikasih sama. Ini penting. Kadang ada sebagian orang Allah musta'an disikapi sama. Loh, kamu sama dia baik-baik senyum-senyum, berarti kamu ini abu-abu. Hati-hati dalam ini, kok mudah aja dikatakan abu-abu. Kamu memang putih-putih jernih apa? Ini hati-hati. Lihat. Dia pukul ni sama. Ini kita selak di sini faedah penting di sini ya ikhwan. Ini sama-sama mengikuti ulama umara dalam maksiat kepada Allah. Itu pun keadaannya enggak sama. Ada orang punya jenggot, tiba-tiba bersih masuk perusahaan. Jadi dihukumi jangan disamakan kondisi dia. Apa dia? Mungkin dia belum tahu, baru ngaji sekali ke Ibnul Qayyim. Mungkin belum tahu kalau itu haram umpamanya. Atau mungkin dia itu sebenarnya ngaku itu sunnah. Sunnah itu. Ngakui. Cuma ya mungkin ya karena imannya masih lemah, keterdesak ekonomi, mau kerja di mana juga belum punya pandangan, di rumah yang nangis lima mulut umpamanya. Ya, lain sikapnya lain. Fasik. Tapi ya kita sikapi orang fasik. Beda. Hati-hati dalam hal ini. Jangan langsung disikapi enggak mau disalami. Salam. Payah. Mungkin kita halo, kita sikapi, kita lembut, lalu kita jalankan. Oh, kalau begitu saya punya kenalan bos, punya perusahaan dan boleh jenggotan, pindah aja. Oh iya, bagus lagi. Atau oh, rezeki kan gak harus di situ, rezeki banyak lapangannya. Saya aja gak kerja di situ dapat rezeki. Kalau kamu mau, ayo ikut saya. Nah, akhirnya kok disikapi gak mau salam, akhirnya malah semakin jauh dari sunnah. Iya enggak? Jadi jauh. Yang asalnya mungkin awalnya dia masih mencintai sunnah, awalnya mungkin dia masih mengakui, dan karena mungkin ya namanya imannya masih lemah, ya kita jangan sikapi keras. Ini penting. Bukan kita membolehkan, enggak, tapi yang semacam ini dibedakan. Kalau kita rangkul lagi, kita ajak, kenapa kok antum bisa seperti itu, berubah tiba-tiba, kenapa? Mungkin curhat, oh saya begini. Oh, kalau begitu mungkin begini aja kamu. Nah, saya bisa membantu antum, coba cari kerjaan yang lain. Akhirnya masya Allah kembali lagi. Baik, ini pentingnya. Al-muhim bahwasanya mensikapi orang itu berbeda-beda keadaannya, walaupun zahirnya sama, yaitu sama-sama mengikuti ulama atau umara dalam maksiat kepada Allah. Lalu kata beliau, walidzalika warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kenapa orang yang seperti itu diberi udur, yaitu yang memang tidak bisa memungkinkan belajar, tidak bisa bertanya, diberi udur? Karena telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Beliau berkata, beliau bersabda, man uftiya bighairi ilm fa innama ismuhu ala man aftah. Barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, jadi maksudnya ada orang bertanya, lalu yang ditanya berfatwa tanpa ilmu, akhirnya keliru menyelisih syariat, akhirnya terjatuh menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan karena tanpa ilmu, maka dosanya itu terhadap yang berfatwa. Ini hati-hati berfatwa enggak sembarangan. Bagaimana orang begini? Wah, dihajar saja itu sudah. Ngapain kita sama dia? Hati-hati. Akhirnya dia menghajar, membekot. Ternyata salah fatwanya. Yang dosa yang berfatwa. Ini hati-hati. Ini bahayanya. Berfatwa tanpa ilmu bahayanya di sini. Sudah enggak usah salam saja. Sedangkan dia mungkin orangnya secara syariat masih boleh disalami. Masihan lalu berfatwa seperti itu, berbahaya. Hati-hati. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Ini agama ini. Agama tentunya harus dengan dalil. Agama itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan kemarahan, bukan dengan sakit hati, bukan dengan faktor-faktor pribadi, dengan dalil semuanya, berbicara dengan dalil. Ini beliau berpendapat seperti itu karena kalau ada orang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya kembali kepada orang yang berfatwa. Maksudnya apa? Berarti, maaf, bisa kita pahami, ketika orang bertanya kepada seseorang, lalu yang ditanya menjawab tanpa ilmu, akhirnya menyelisih syariat dan dia ikuti, maka dosanya orang yang berfatwa. Ini tentunya keadaannya bagi orang yang kedua yang tidak memungkinkan lagi untuk bertanya pada yang lain, tidak bisa untuk bertanya pada yang lain, nggak bisa kondisinya. Adapun bagi orang yang dia memungkinkan untuk bisa bertanya kepada yang lebih berilmu, bertanya kepada orang yang lebih amanah, maka ya dia berdosa. Kenapa mencukupkan dia? Sedangkan dia memungkinkan untuk bertanya kepada yang lain. Nah, ini masuk pada yang pertama tadi, yang dia berdosa. Wallahualam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini untuk melengkapi apa yang Ana sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian bisa dipahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.